Setiap manusia ada malaikat yang menjaga. Kenapa malaikat tersebut tak halau syaitan yang hasut manusia? Dia buat muskil. Jawabnya, syaitan tidak ada kerja dia sangkut tang dengan malaikat. Malaikat kerjanya tak ada sangkut dengan syaitan. Maknanya dia tidak halau syaitan, dia tidak marah syaitan, dia hanya mengajar manusia nasihat supaya jangan ikut syaitan. Faham tak? Bukan kerja dia. Tu kerja kita. Nak? Tiap kali syaitan mari kacau, maka malaikat datang menceloh. Benda ni tak boleh. Nak? Bagi orang yang ada ilmu pengetahuan. Tak ada ilmu, dia tak ada malaikat. Dia syaitan semata-mata. Kalau malaikat tukang halal, tak ada syaitan mari. Jadi Allah tak beri keizinan pada malaikat untuk halal syaitan yang mari kepada manusia. Cuma malaikat kata jangan ikut, jangan turut atas kita berlaka-laka. Lepas tu Tuhan nak uji kita, linabluwakum ayyukum ahsanu amala.